Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa radah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha. Rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha. A antum, apakah yani a antum ashaddu khalqan, apakah penciptaan kalian lebih hebat amis sama, ataukah penciptaan langit? Banaha, Allah Subhanahu wa taala telah membangun langit itu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah meninggikan bangunannya di atas. Fasawwaha, lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Wa aghtasha laylaha, dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita. Wa aghtasha laylaha, dan Allah menjadikan malamnya gelap gulita. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Naam. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan hamzah istifham. A yakni apakah, dengan pertanyaan. Hamzah ini lil istifham, yakni pertanyaan, apakah? Pertanyaan ini tujuannya adalah untuk mentakrir, untuk menetapkan, ya, kemungkinan terjadinya al-ba'ath, kebangkitan makhluk kembali di hari kiamat nanti. Jadi ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat yang pertama yang Allah SWT bersumpah demi malaikat-malaikatnya, ya. Untuk menetapkan bahwa makhluk pasti akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Karena kaum musyrikin, kufar Quraisy, orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy, mereka mendustakan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengabarkan kepada mereka akan terjadinya al-ba'ath, kebangkitan di hari kiamat. Ya, untuk pembalasan amal. Mereka mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, orang kafir mengatakan may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang itu dalam keadaan sudah hancur remuk? Bagaimana bisa ditata kembali, disusun kembali menjadi tulang belulang yang tersusun menjadi rangka manusia, kemudian dibalut kembali dengan daging, ya. Ada urat-uratnya, pembuluh-pembuluhnya, ada syaraf-syarafnya, ya, hidup kembali seperti semula di dunia. Ini ungkapan yang menunjukkan orang musyrik itu menganggap hal itu mustahil, tidak mungkin. Mustabad, sesuatu yang jauh kemungkinannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah anggapan itu dengan ya ayat ini, a antum asyaddu khalqan amis sama, apakah kalian wahai manusia sebagai salah satu ciptaan Allah taala dari sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk langit, apakah kalian, ya, penciptaan kalian itu lebih hebat ataukah penciptaan langit? Silahkan bandingkan, gunakan logika, berpikir yang sehat, yang jernih. Manusia yang ukurannya hanya seperti ini dibandingkan langit yang bangunannya begitu keras, kokoh, luas, 7 lapis di atas. Allah jadikan atap yang mengatapi bumi tanpa tiang, bighairi amadin tarawunaha, tanpa ada tiang yang kalian lihat, tetapi tidak jatuh menimpa bumi. Allah yang menahannya. Ya. Jadi jawabannya tentunya maklum, sudah jelas bagi setiap orang bahwa langit yang lebih keras, lebih kokoh, lebih luas, lebih besar, ya, 7 lapis di atas ditinggikan Allah SWT, itu lebih hebat penciptaannya dibandingkan penciptaan manusia. Jadi istifham di sini, pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menetapkan bahwa pembangkitan manusia kembali di hari kiamat, setelah manusia itu hancur, lebur dalam tanah, sebagaimana yang dikatakan oleh orang musyrik pada ayat yang dibacakan tadi, mayyuhyil idhama hiya ramim, meskipun sudah ya hancur dalam tanah tulang belulang itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menyusunnya kembali menjadi rangka kembali ya utuh, kemudian terbalut dengan daging dan seterusnya diciptakan kembali oleh Allah Ta'ala. Ruh yang dulu telah dicabut dari tubuh itu, kemudian tubuh itu jadi hancur. Setelah utuh kembali tubuh itu, diisi ruh kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kiamat. Bangkit kembali, hidup kembali. Itu hal yang mungkin. Bukan hal yang tidak mungkin. Bukan hal yang mustahil seperti persangkaan orang-orang musyrik. Ya. Langit saja yang begitu hebat penciptaannya seperti yang digambarkan tadi, Allah kuasa menciptakannya. Ya. Dan segala sesuatu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Tidak ada yang susah. Urusan Allah Subhanahu wa taala hanyalah semata jika menginginkan sesuatu, menciptakan sesuatu, hanya mengatakan kun, terciptalah. Fayakun, setelah Allah mengatakan kun, fayakun, langsung tercipta seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada kelanjutan ayat menjelaskan tentang kehebatan penciptaan langit. Ya. Banaha, Allah Subhanahu wa taala membangunnya, menciptakan bangunannya. Di sini ada faedah qiraah, faedah terkait bacaan qiraah, cara membaca ayat ini. Disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, hadhil jumlah banaha, kalimat banaha, hadhil jumlah la tata'allaku billati qablaha, kalimat ini tidak terkait dengan kalimat sebelumnya. Walihadha yanbaghi lilqari'i idza qara'a, oleh karena itu semestinya bagi seorang pembaca Quran apabila dia membaca ayat ini, an yaqifa ala qawli, hendaknya dia waqaf, berhenti ya di atas firman Allah Ta'ala, amis sama, berhenti di situ, waqaf di situ, jangan disambung, jangan dibaca a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, jangan disambung, a antum asyaddu khalqan amis sama'. Waqaf di situ. Ya. Setelah itu thumma yasta'nifu, kemudian dia melanjutkan bacaannya, fayaqul banaha. Jadi dipisah. Waqaf pada anis sama. Setelah itu lanjut banaha. Karena kalimat banaha tidak terkait dengan kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya berhenti sampai as-sama. Apakah penciptaan kalian lebih hebat daripada ataukah penciptaan langit? Nah. Jawabannya sudah jelas, yang telah kita dengar tadi tafsirnya. Kemudian banaha rafa'a samkaha fasawaha. Nah, ini kalimat setelahnya penjelasan tentang kehebatan penciptaan langit. Banaha Allah Subhanahu wa taala membangunnya, ya, membangun langit itu. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunannya. Rafa'a meninggikan, samkaha bangunannya. Fasawaha, lalu Allah menyempurnakan bangunannya. Sempurna penciptaan langit, 7 lapis langit dengan bangunan yang kokoh, 7 lapis bangunan yang kokoh, yang luas, ya, berlapis-lapis, 7 lapis di atas mengatapi bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada surat Adz-Dzariyat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan bangunan yang kokoh, yang luas itu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qawiyyul Qadir, yang maha kuat, yang maha kuasa. Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat, was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami telah membangunnya bi-aydin. Bi-aidin artinya bi-kuwatin. Ya. Dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami meluaskan bangunan langit itu. Langit itu lebih luas daripada bumi. Allah mengangkat bangunan langit, ya, meninggikannya di atas, subhanallah, tanpa tiang penahan. Tanpa tiang penahan, tetapi tidak jatuh, ya, menimpa bumi. Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha, dalam surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 2. Allahu alladhi rafa'a as-samawati, Allah yang telah mengangkat 7 lapis langit, bangunan 7 lapis langit, bighairi 'amadin tarawunaha, tanpa tiang yang kalian lihat menyanggahnya. Fasawaha, lalu Allah SWT menyempurnakannya. 7 lapis langit itu menjadi bangunan yang sempurna. Kemudian وأغطش ليلها Allah menjadikan malamnya gelap gulita. Wa aghtasha lailaha. Menjadikan malamnya gelap gulita. Ya, cocok untuk beristirahat. Mengistirahatkan tubuh, ya, dengan tidur. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan duha, duha di sini maksudnya, ya, siangnya. Wa akhraja duhaha, dan menjadikan siangnya terang benderang. Wa akhraja duhaha artinya dan menjadikan siangnya terang benderang. Dengan adanya sinar matahari. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang hari terang benderang berbeda dengan malam yang gelap gulita? Yaitu dengan menciptakan matahari yang terbit setiap hari dari ufuk timur, bergerak beredar pada jalurnya menuju arah barat hingga terbenam di ufuk barat. Masuklah malam, matahari terbenam, sehingga malam pun menjadi gelap. Ya. Siang hari yang terang benderang itu cocok untuk beraktivitas. Kemudian ketika masuk malam yang gelap, cocok untuk beristirahat. Semuanya memiliki hikmah yang banyak. Ada hikmah yang banyak di balik pengaturan itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dahaha. Apa makna dahaha? Dahaha artinya Allah keluarkan manfaatnya. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu, yakni setelah penciptaan langit yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya itu, Allah tinggikan bangunannya seterusnya. Kemudian setelah itu Allah mengeluarkan manfaat-manfaat bumi. Ya, Allah mengeluarkan manfaat-manfaat bumi. Itu tafsirnya, ya. Itu makna dahaha. Bukan bermakna Allah kemudian setelah itu Allah menciptakan bumi, bukan. Penafsiran itu, ya, keliru jika ditafsirkan demikian. Jadi wal ardu ba'da dzalika dahaha bukan maknanya kemudian setelah itu, yakni setelah penciptaan langit, Allah menciptakan bumi. Bukan. Bukan itu maknanya. Maknanya adalah kemudian setelah itu Allah mengeluarkan manfaat-manfaat bumi. Berarti bumi telah tercipta sebelumnya, sebelum penciptaan langit. Ya. Bisa dipahami ini? Nah, ahli tafsir menjelaskan makna dahaha, artinya mengeluarkan manfaat-manfaat bumi, meletakkan ya manfaat-manfaat pada bumi. Seperti contohnya Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan dahaha ay awda'a fiha manafi'aha. Awda'a fiha manafi'aha. Itu makna dahaha, kata Sa'di rahimahullah. Allah SWT meletakkan pada bumi manafi'aha, manfaat-manfaatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan, mengeluarkan manfaat-manfaat yang ada pada bumi? Bagaimana caranya? Yaitu ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan, memancarkan ya, dari dalam bumi, dari bumi ma'aha, airnya, dengan memancarkan mata air keluar dari bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mata air yang memancarkan air. Mata air dari bumi memancarkan air keluar. Ya, air-air yang banyak dari mata air itu. Dan Allah menciptakan alur-alur sungai yang berisi air. Ya, air-air yang mengalir di sungai-sungai. Allah menciptakan ya alur-alur sungai yang berisi air yang mengalir. Wa mar'aha. Dan Allah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhannya. Allah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhannya. Ya, itu mar'aha. Dan Allah mengeluarkan tumbuhan-tumbuhannya. Yani tumbuh-tumbuhannya. Allah mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Jadi bumi itu kemudian hidup dengan air yang memancar di mata-mata air yang ada, air yang mengalir di sungai-sungai, kemudian tumbuh-tumbuhan yang keluar, tumbuh di permukaan-permukaan bumi. Nah, itulah manfaat-manfaat bumi yang dimaksud. Jadi bermanfaat bumi itu, yang tadinya bumi itu masih kosong ketika diciptakan awalnya, sebelum penciptaan langit. Lah, bumi telah diciptakan lebih dulu oleh Allah SWT sebelum penciptaan langit. dalam waktu 2 hari. Ya. Jadi penciptaan ya alam ini mulai dari penciptaan bumi fi yaumain, 2 hari. Sebagaimana dia dalam surat Fussilat. Dan itu hari Ahad dan hari Senin. Ya, hari Ahad dan hari Senin. Jadi dalam 6 hari penciptaan. Ya. Fisitati ayam kan. Dalam waktu 6 hari. Nah, dimulai dengan penciptaan bumi. 2 hari. Itu Ahad dan Senin. Allah menciptakan bumi. Ya. Tetapi Allah menciptakannya begitu saja tanpa manfaat-manfaatnya, belum dikeluarkan airnya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya, gunung-gunungnya, sungai-sungai, belum itu semua. Ya, setelah itu Allah menciptakan langit juga fi yaumain, juga dalam waktu 2 hari. Kemudian setelah itu Allah mengeluarkan manfaat-manfaat bumi. Mengeluarkan kehidupan-kehidupan di muka bumi. Inilah yang dimaksud dengan wal arda ba'da dzalika dahaha. Yaitu akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah pancangkan ya di bumi dengan teguh, dengan kokoh, dengan kuat, terpancang ke dalam bumi untuk menahan bumi yang terhampar ini agar tidak goyang. Antamidabikum ay allatamidabikum, agar tidak goncang ya, menggoncangkan kalian, agar siap dihuni. Semua itu Allah ciptakan ya. Untuk kepentingan manusia. Yang terakhir Allah ciptakan ya, kemudian adalah Adam di hari Jumat. Jadi ini semua sudah duluan. Nah, terhitung dari hari Ahad dan Senin penciptaan bumi, tetapi begitu saja belum dikeluarkan kehidupannya ya, manfaat-manfaatnya. Belum dikeluarkan sumber-sumber kehidupan gitu. Nah, ya ini belum siap untuk ditinggali, ditempati. Kemudian Allah menciptakan langit ya. Juga 2 hari. Kemudian Allah SWT mengeluarkan manfaat-manfaat bumi, sumber-sumber kehidupan, sehingga hidup ya siap untuk dinikmati, ditempati. Inilah wal arda ba'da dzalika dahaha, juga 2 hari. Jadi semuanya 6 hari, fi sittati ayyam ya. Tayyib. Penutupnya itu hari Jumat. Nah, itu penciptaan, hari penciptaan Adam. Baik. Jadi Allah SWT mengeluarkan, memancarkan airnya, mata air, menciptakan alur-alur sungai, mengalirkan air-air sungai, mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya ya, wal jibala arsaha, gunung-gunung Allah panjangkan dengan teguh, kokoh, ya, agar bumi tidak, yang terhampar ini tidak bergoyang, ya, sehingga siap dihuni oleh manusia. Hewan-hewannya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kata Allah taala mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua itu untuk kesenangan kalian. Ya. Wa li'an'amikum dan hewan-hewan ternak kalian. Ingat nikmat ini, wahai manusia dan jin, betapa besar nikmat Allah SWT kepada kalian dengan itu semua. Allah ciptakan, Allah siapkan sedemikian rupa untuk kesenangan kalian hidup di muka bumi. Dan kalian diatapi oleh langit yang kokoh, yang ditahan oleh Allah SWT tanpa tiang, tidak jatuh menimpa kalian. Kalian bisa bersenang-senang di muka bumi. Ternak-ternak kalian juga bisa hidup, nikmati, ya, air, tumbuhan yang ada. Kalian bisa bersenang-senang menikmati, ya, air, tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada. Untuk maslahat kehidupan kalian, hanya satu yang dituntut, bersyukur kepada pencipta itu semua. Pencipta kalian yang akan membangkitkan kalian di hari kiamat nanti untuk dimintai pertanggungjawaban apakah bersyukur atas nikmat itu atau tidak. Itu saja. Ya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadr. Jazakumullah khairan. Al-muadzin yuadzin. Subhanallah bihamdika. Subhanallah.